السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني وأخواتي في الله، para pendengar di Roja dan para pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalah dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni', masih dalam bab Al-Hajar, yaitu melarang kewenangan seseorang melakukan tindakan pada hartanya, yang sebelumnya tentang orang yang muflis, orang di mana utangnya lebih besar daripada harta dan aset yang dia miliki. Ini dilarang dia melakukan tindakan apapun pada hartanya untuk menyelamatkan hak orang lain, yaitu para pemberi piutang kepadanya atau memberi hutang kepadanya. Kalau sekarang adalah tentang untuk kebaikan orang ini, orang-orang ini. Takra ya Syekh. المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم فصل ويحجر dan dilarang untuk melakukan muamalah atau kewenangan harta atas safih, itu yang orang yang bodoh, wassagiri atau yang anak kecil, walmajnun dan orang yang gila, lihaudihim untuk kemaslahatan atau kemanfaatan mereka. Ya. Ada tiga jenis manusia tidak boleh dia melakukan apapun walaupun pada harta miliknya, yaitu pertama safih. As-safih adalah man la yuhsinu tasarruf fi malihi, orang yang tidak cakap, tidak bisa, tidak baik melakukan dalam hartanya. Walaupun dia sudah balik berakal, umurnya mungkin sudah 20 atau lebih, tetapi harta yang dia miliki mungkin dia gunakan, kalau dibiarkan dia melakukan kewenangan pada hartanya, dia belikan sesuatu yang tidak bermanfaat umpamanya. Ya, bagi dia mungkin manfaatnya tidak ada. Ya. Atau kalau dia membeli sesuatu gampang tertipu, atau kalau menjual juga gampang tertipu oleh si pembeli, ini dinamakan dengan safih, atau bisa katakan orang yang tidak cakap melakukan kewenangan pada hartanya. Ussagir adalah anak kecil yang belum baligh. Walbajnun, ini adalah orang gila yang hilang akal sama sekali. Ini untuk menyelamatkan harta mereka. Ya. Allah mengatakan, "Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum." Kata Allah, anak-anak yatim, berarti yang belum baligh, uji mereka sampai mereka umur baligh untuk nikah. Maka jika engkau dapati mereka cakap, maka serahkan harta mereka kepada mereka. Seorang anak umur belum balik, umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, qadarullah, orang bapaknya meninggal dan dia menerima waris dalam jumlah yang cukup besar, umpamanya 100 juta hak waris dia. Ya. Ini tidak boleh diserahkan seluruh 100 jutanya kepada anak ini. Allah mengatakan, tapi diajarkan dia berdagang, diserahkan uang umpamanya 1 juta, suruh dia gunakan atau pakai baik untuk kebutuhannya atau dia kembangkan. Tatkala dia baligh, tanda-tanda baligh tentu ma'ruf bagi laki-laki dengan mimpi basah. Ya. Tak sampai dia baligh, kata Allah, dan kalian dapati mereka cakap dalam melakukan kewenangan tindakan pada hartanya, seluruh harta 100 juta tadi diserahkan kepada dia. Ya. Maka orang yang bodoh lawan daripada lusht, rasyid, orang yang tidak bisa mengendalikan harta, diberi uang 1 juta disuruh untuk beli dagangan, malah dia tidak belikan dagangan, dibelinya umpamanya sesuatu yang tidak berguna. Ya. kemudian disuruh dia menjual barang, dijualnya di bawah harga pokok, ya. Maka safi tidak termasuk rasyid, orang gila apalagi tidak termasuk di dalam rasyid, maka mereka tidak boleh melakukan kewenangan dalam harta mereka. Ya. Hasil Syekh. Ya. Wa man a'tahum malahu bay'an aw qabdan raja'a bi'ainihi wa in atlafuhu lam yadhmanu. Dan siapa saja yang memberikan harta kepadanya, baik dengan jual beli atau qardhan pinjaman, maka dikembalikan secara zatnya. Dan apabila dia menyia-nyiakannya, tidak menjadi penjamin, tidak dijamin. Waman, tadi orang yang tiga ini tidak, mereka tidak boleh berunang dalam harta, tidak boleh membeli, tidak boleh menjual. Waman a'tahu malahu, siapa yang memberikan kepada tiga orang ini hartanya? Al-Khisan umamanya, ya, anak kecil umur 10 tahun, Pak, pinjam uang 10 ribu. Ihsan pinjamkan, ya. Kalau uang itu masih ada di tangannya, fisik itu masih boleh Anda ambil, ya. Anda pikir tadi umpamanya dia diutus oleh bapaknya minjam, Ihsan pinjam uang 100 ribu, anak umur 7 tahun, ya. Anda pikir dia suruhan bapaknya, ya. Ternyata Anda telepon bapaknya, itu si Abdullah minta pinjam uang untuk Anda, kata Anda telepon bapak, kata bapaknya enggak, kata berarti dia atas dirinya sendiri, sedangkan dia tidak boleh bertasarruf, Anda tidak sah meminjamkan kepada dia. Anda panggil dia, gini, Abdullah, Anda lihat ada, masih ada uang terus tangan dia ambil fisiknya tadi. Wa in adlafuhu lam yatmanu. Jika ternyata anak tadi sudah Anda kasih 100 ribu, dia pergi jajan, habis sama dia, traktir teman-temannya, lam yatmanu. Anak-anak ini atau tiga orang yang tadi, orang yang safi, anak kecil dan orang gila tadi, mereka tidak menjamin, tidak wajib membayar kepada Anda. Kenapa? Karena Anda memberikan harta Anda dengan sukarela kepada mereka. Berarti jangan berharap uang akan kembali. Jelas? Kecuali uruf seperti tadi. Uruf di mana tetangga Anda ini sering mengutus anaknya untuk meminjam kepada Anda. Kadang anak perempuannya umur 6 tahun disuruh ke sebelah pinjam beras ke bibi sebelah, ke tetangga tante sebelah, namanya 5 kilo untuk kebutuhan hari ini. Ya. Atau dia sering mengutus anak laki-lakinya ke Anda pinjam uang ya, kemungkinan bukan karena enggak ada uang, tapi mungkin uang receh sedang tidak ada untuk jajan anak-anaknya. Dan biasa dia berbuat transaksi dengan Anda, kalau menjadi sebuah kebiasaan, menurut Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, wallahu alam, karena dia menjadi adah dan adah muhakkamah, dalam hal ini orang tuanya tetap menjamin. Ya. وضمان مال من لم يدفعه إليهم dan dia afan ويلزمهم عرش الجناية dan tetap dilazimkan kepada mereka qadir atau عرش الجناية عرش الجناية takdir dari kriminalitas ما تقدر بالجناية لازم إنهم ويلزمهم عرش الجناية. Dan yang tiga orang tadi, orang gila, anak kecil dan orang yang bodoh, bila mereka melakukan tindakan pidana, ya, kelahi sama anak lebih kecil dari dia, patah jari anak itu, ha? Satu jari dalam Islam 10 ekor unta, ha? Ini tetap, kalau tadi lain, ya, kalau dalam hal transaksi muamalat semuanya batal, ya. Tetapi dalam masalah kisos, dalam masalah tindakan kriminal, ya, walaupun mereka tidak ada akal, dalam Islam tetap dosa memang tidak ada. Kalau dikatakan bukan karufi al-qalam, diangkatkan dosa dari tiga orang. Dosa memang tidak berdosa mereka, tapi konsekuensi dari tindakan tersebut harus dibayarkan dari harta mereka. Ya, orang gila kemudian apalagi di Indonesia, subhanallah, orang dia berselewaran kemudian dicandai sama anak-anak, dilempar sama anak sama dia, anak-anak tersebut kena kaca rumah orang atau si anak tersebut berdarah luka, itu kalaulah orang gila tadi punya harta, wajib diambil dari hartanya untuk menutupi kerugian tadi. Dalam Islam tidak ada yang sia-sia, tidak ada orang yang boleh menghilangkan hak orang lain dengan begitu saja. Jelas ini saja. Maka bagi orang yang memiliki tiga orang ini, orang gila atau bodoh, idiot lah gitu, di bawah standar IQ diberikan oleh Allah kepada mereka, atau anak kecil, ya, bukan berarti si anak dan tiga orang ini mereka lepas tanggung jawab sama sekali. Setiap mereka lakukan, mereka curi umpamanya punya tetangganya atau punya orang lain, itu wajib dibayarkan dari harta anak-anak ini, dari tiga orang ini. Ya, mereka rusak milik orang lain, wajib dibayarkan dari harta mereka. ويلزمهم أرسل جناية وضمان مال من لم يدفعه إليهم, dan tetap diwajibkan kepada mereka denda dari kriminalitas yang mereka lakukan, dan jaminan harta dari man lam yadfa'hu ilaihim, orang yang tidak menyerahkannya kepada mereka. Ya, kalau yang pertama orang bertransaksi langsung pada anak tadi, anak itu pinjam uang, anak itu beli barang segala macam, ya, dia bertransaksi ini, tidak ada jaminan, tidak ada apa namanya tanggungan risiko. Tetapi ya, si anak tadi mengambil harta tanpa diserahkan oleh orang pemiliknya, diambil oleh dia, pergi dia ke warung, orang enggak ada, dia makan, tahu-tahu kelihatan semua orang dia makan, ya, itu harus dia bayar karena Anda tidak memberikan kepada dia. Bisa dipahami? Man lam yanfa'u ilaihim. Tuhasil wala Maksafis Jazakumullah khair. Dan demikian pendengar serta pemirsa Raja TV, beberapa poin dari pembahasan terkait dengan hajar atau menahan kewenangan bermuamalah dalam sisi harta dari tiga orang yang disebutkan, yaitu as-safih, kemudian anak kecil, dan orang yang gila. Kami berikan kesempatan untuk sesi selanjutnya bagi Anda yang bertanya secara khusus terkait dengan bab ini untuk memperdalam pembahasan. Anda bisa menyampaikan pertanyaan di line telepon 0218236543, dan layanan pesan singkat juga bisa Anda gunakan di 0819896543. Baik, kita akan terima satu penelpon terlebih dahulu. Silakan. Halo. Iya, sudah masuk, silakan. Iya, halo Bapak atau Ibu, silakan. Halo. Iya. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Nani ini, dengan Pak Hasan dari Palopo. Ahlan Pak Hasan, Masya Allah. Jadi Palopo, silakan Pak Hasan, pertanyaannya. Barangkali sedikit saya mau tanya sama Pak Ustaz. Agak menyimpang dari pembahasan barangkali, tapi hubungannya dengan pinjam meminjam di bank. Dalam hal ini bank itu di apa, uang dah diambil dari bank beli mobil untuk dipakai berusaha. Nah, yang ambil itu yang membayar cicilannya ke bank. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Bentar Pak Hasan, ini banknya maksudnya bank konvensional. Bank termasuk bank, namanya bank syariah, tapi BRI syariah. mereka ngasih ke PAS kepada ya. Orang yang melakukan akad tadi mobil yang dikasihkannya atau uang? Uang dikasih. Bukan mobil. Mobil. Dan mobil itu dipakai berusaha. Enggak. Datang ke bank syariah kemudian beli mobil. Yang dikasih bank syariah mobil atau uang? Ya. Uang diambil dari BRI. Iya. Jadi di cash itu mobil, kendaraan. Nanti yang meminjam uang ini cicil dari hasil kendaraan yang dibeli tadi. Yang dibeli dari bank tadi mobil atau uang yang dikasih bank? Uang dikasih bank. Terus? Pertanyaan kedua, Pak, silakan. Iya, baru beli mobil. Mobil itu dipakai berusaha. Iya. Hasil usahanya itu dipakai menyicil ke bank kembali. Iya. Apakah boleh seperti itu? Yang pertama. Kemudian yang kedua, itu kan biasa kita seperti itu, pinjaman itu diasuransikan. Atau misalnya kalau tidak diminta-minta, jangka waktu tertentu, yang meminjam ini meninggal misalnya belum selesai. Dengan asuransi tadi, itu katanya itu sudah diputihkan kalau sudah meninggal yang meminjam. Bagaimana seperti itu, Pak Ustaz? Terima kasih. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak Hasan. Kita akan simak jawabannya. Allah barik. Wallahu a'lam. Pak Hasan mengatakan beliau datang ke bank syariah. Syariah tadi yang dengar ya. Pinjam uang untuk beli mobil dan dapat uang. Wallahu a'lam, kalau apa yang beliau tuturkan itu benar, ya, maka yang terjadi ini bukan akad yang syariah. Ini akad riba namanya. Di mana seseorang memberikan, suatu lembaga memberikan uang dan dibayar berlebih. Ya. Ini bukan jual beli murabahah. Kalau jual beli murabahah itu si penjual memiliki barang yang dijual objeknya. Ketika ada nasabah ingin beli mobil, maka kemudian lembaga keuangan ini pergi dulu beli mobil. Setelah mobil dia terima, baru dia jual kepada nasabah dengan mencicil tanpa ada denda keterlambatan, maka ini hukumnya adalah boleh, ini jual beli murabahah betul. Ya. Tetapi bila seperti yang disampaikan oleh penanya tadi, di mana dia ingin beli mobil tapi lembaga keuangan hanya memberikan uang dan dia beli mobil sendiri, ini akadnya adalah riba. Karena akad riba, ya, dalam hal ini berbeda pendapat para ulama. Sebagian para ulama dari mazhab Syafi'iyah bahwa akad pinjam meminjam uangnya batal. Karena dia bergabung dengan akad riba. Ketika akadnya batal, maka status uang di tangan yang menerima uang tadi haram untuk dibelikan apapun juga. Secepatnya harus dia kembalikan. Bila ternyata dia belikan kendaraan, status kendaraan tadi haram. Bila kendaraan digunakan untuk berusaha, status usahanya pun haram, konsekuensi daripada harta haram membeli mobil tadi. Ini pendapat dalam mazhab Syafi'i. Dan ini mazhab Syafi'i seperti dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Yang saya nukil juga di buku Harta Haram Amalan Kontemporer dalam pembahasan tentang kartu kredit. Dimana di sana ada akad qad. Menurut jumhur para ulama selain mazhab Syafi'i, mereka mengatakan akad qadnya pinjam meminjamnya sah. Ya, yang batal adalah akad ribanya. Ketika umpamanya nasabah mendapatkan pinjaman uang dari lembaga keuangan tadi, baik syariah ataupun non syariah, yang diterima oleh nasabah adalah uang, umpamanya 300 juta. Maka walaupun dia harus bayar lebih dari 300 juta, menurut pendapat kedua ini halal bagi dia 300 jutanya ini. Yang haram bagi dia adalah membayar kelebihannya. Dia hanya berkewajiban membayar 300 juta. Kalau dia bayar lebih dari 300 juta, itu haram mengandung unsur riba. Yang batal adalah akad ribanya, akad pinjamannya sah. Konsekuensi dari akad pinjaman sah, uangnya sah diterima oleh nasabah, sah diberikannya mobil, sah dijalankan mobilnya, dan uang hasil pendapatan mobil tadi sah, dibayar hutangnya sah, sebesar pokok yang dipinjam yaitu 300 juta, lebih dari itu hukumnya adalah riba dan haram. Ya. Cukup jelas tadi. Maka mana yang terkuat? Wallahu a'lam. Ya, kalau yang berpegang kuat dengan mazhab Syafi'i tentu jelas. Yang kuat mazhab Syafi'i menurutnya konsekuensinya apa? Itu mobil tidak halal dan hasil tidak halal, jual secepatnya, kembalikan pokok uang yang diterima. Menurut jumhur para ulama halal, ya, konsekuensinya halal dan kewajibannya hanya membayar pokok hutang saja. Hasil dari itu semuanya halal. Ya, wallahu a'lam. Jazakumullah khair. Dan terkait juga dengan asuransi, termasuk ke dalam bagian jawaban Ustaz tadi. Asuransi akadnya adalah akad mengandung unsur gharar dan riba, dan akadnya batal. Ya, tapi kalau dia statusnya mengikut di dalam sebuah akad yang mubah tentunya, maka hukumnya menjadi boleh. Umpamanya Anda membeli tiket pesawat untuk ke Jeddah, ingin umroh, pasti di dalamnya 11% dari harga tiket yang Anda beli itu sudah ada asuransi jasa harja. Ya, kalau harga tiket umpamanya 10 juta, 1 juta 100 adalah asuransi jasa harja di sana. Harga tiket sebetulnya hanya 8,9 juta. Yang 1 juta 100 adalah asuransi yang Anda bayarkan. Ini include, mengikut. Dan kaidah mengatakan yuktafaru fit tabi'i ma la yuktafaru fil matbu'. Bila sesuatu yang terlarang itu statusnya dalam akad sebagai pengikut, maka hukumnya adalah boleh. Ya, ijma' para ulama dalam hal ini. Rasulullah SAW melarang menjual janin hewan yang dalam perut induknya. Ada umpamanya sapi unggul, kalau anaknya sudah lahir dibeli, harganya pasti mahal. Makanya biasanya pembeli membeli dalam keadaan masih bunting itu induk tadi, langsung dia mengatakan, itu saya beli ya. Kalau sudah lahir harganya bisa menjadi umpamanya 30 juta, masih dalam bentuk janin mungkin masih bisa harga 15 juta. Ya. Ini diharamkan Rasulullah SAW nahan bai'il madhamin wal malakih. Rasulullah melarang menjual janin dalam perut induknya. Tapi ijma' para ulama, kalau yang dijual oleh si pemiliknya adalah induk, dan induk tadi sedang bunting, pasti si penjual masukkan harga janin ini ke dalam harga jual induk. Andai harga induk yang tidak bunting adalah umpamanya sekitar 40 juta, karena dia sapi unggul umpamanya, ya, ketika dia bunting, dia masukin harga 15, menjadi dia jualkan 55 juta. Ya, kan ada masuk di sana harga janin. Dan janin ini padahal gharar. Ijma' para ulama boleh, walaupun dia mengandung unsur yang halal. Berdasarkan hadis Nabi SAW, man ba'a abdan falahu mal, fa maluhu lilladhi ba'ahu illa yashtaritahu al-mubta'. Siapa yang menjual budak, dan budak tadi ada hartanya, harta tadi bisa jadi emas, uang dinarnya, maka hartanya milik si penjual kecuali pembeli mensyaratkan. Bila orang mensyaratkan membeli, ya, dia katakan saya beli budak dan seluruh harta yang dia bawa. Di dalam kantongnya ada 5 dinar, di sini ada 5, 10 dirham, ya. Maka kalau pembeli mengatakan saya beli budak dengan harta yang ada di badannya, ya, berarti ada tukar uang dengan tukar emas dengan emas tidak tunai dan tidak sama. Ya, harganya umpamanya 1000 dinar. Di sininya ada 10 dinar, di sini ada 5 dirham. Berarti kan tidak sama dan tidak tunai. Ya. Tapi karena dia pengikut kepada harga budak, hukumnya boleh. Wallahu ta'ala. Jazakumullah khair, barakallahu fik. Demikian Pak Hasan pertanyaan yang Bapak sampaikan dan sudah di sampaikan jawabannya. Pak Hasan di Palopo, semoga bermanfaat dan barakallahu fik. Kami berikan kesempatan yang kedua. Silakan di 021 8236543. Kami angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Iya, silakan. Silakan Bapak atau Ibu. Assalamualaikum. Halo, silakan, sudah masuk. Baik, terpaksa terputus. Kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang bertanya dalam pembahasan kajian muamalah di pagi ini. Anda bisa menyampaikan di 021 8236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Zulkifli, Pak, di Jakarta. Pak Zulkifli, silakan, Pak. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zul. Pak Ustaz, saya ini pensiunan dari bank konvensional. Iya. Baru sekarang saya telah mendengarkan ceramah Bapak itu, saya benar-benar ya menyesal itu kerja di situ karena itu riba. Iya. Nah, sekarang saya pendidikan sudah dalam keadaan pensiun. Bagaimana Pak membersihkannya, Pak? Iya. Koreksinya gimana, Pak? Juga terhadap harta-harta yang saya beli sepanjang saya kerja. Iya. Yang pertama, yang kedua, apakah terhadap rumah yang saya tempati harus dijagakan? Iya. Terima kasih, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Terkadang hidayah itu datang ya di saat Anda sedang bersemangat. Terkadang hidayah datang di saat Anda telah berlalu melakukan perbuatan tersebut. Tetap bertaubat. Ya. Tetap bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, karena sudah tidak lagi bekerja di sana, berarti sudah berhenti untuk di sana. Bagian dari bertaubat meninggalkan perbuatan tadi, ini memang sudah ditinggalkan karena memang pensiun. Kemudian persyaratan bertaubat, menyesali apa yang telah dilakukan dan beristighfar minta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan karena permasalahan riba berkaitan dengan harta, maka ada konsekuensi lain selain pertobatan yang tadi, ya, bahwasanya seluruh harta yang didapatkan dari bekerja di lembaga keuangan ribawi tadi, satu sen pun tidak ada yang halal, ya, karena Anda bekerja di tempat yang haram, hasil tidak pun dapat gaji sudah dapat dosa. Anda mengatakan kepada lembaga keuangan riba tadi, ya udah sayanya sekedar daripada pusing di rumah, mending saya di sini memanfaatkan waktu dan agar refresh lagi kerja, senang aja dah gitu mamanya, yang enggak perlu digaji, tetap Anda berdosa, ya. Apalagi atas perbuatan dosa dapat imbalan uang gaji, maka uang ini satu sen pun tidak ada yang halal. Ketika seseorang bertobat kepada Allah Azza wa Jal, baik dalam keadaan dia sudah pensiun seperti yang bertanya tadi Pak Zul tadi, maka apa yang dia lakukan adalah semua harta yang didapatkan dari bekerja di tempat haram tadi didata semuanya. Mungkin ada rumah, ada kendaraan, ada bentuk saham di usaha atau berbentuk uang tunai dan berbentuk lain-lainnya, emas, ya, didata semuanya. Dinilai semuanya berapa rupiah. Anda keluar angka umpamanya 10 miliar. Ya. Dari 10 miliar ini satu sen pun tidak ada yang halal bagi Anda. Lalu diapakan? Diberikan ke fakir miskin. Tapi kalau Anda katakan ini 10 miliar kalau dicabut dari kewenangan saya semuanya, saya enggak bisa hidup, Pak. Enggak bisa saya hidup, semua harta saya enggak ada yang halal, itu semua yang saya dapatkan. Saya enggak pernah bekerja dengan cara yang halal tempat yang lain, juga tidak ada hibah dari keluarga, tidak ada istri dari siapa-siapa, juga tidak ada warisan dari orang tua. Inilah cuma satu-satunya uang saya sekarang. Kalau diambil semuanya, saya miskin, mati, saya kelaparan, kata dia. Ya, ya udah, jangan mati. Hah? Karena Anda sudah bertobat, ambil dari harta yang 10 miliar tadi kebutuhan pokok Anda setahun ke depan, karena Anda statusnya fakir miskin. Dalam menghitung zakat, berapa zakat untuk fakir miskin, ya, bukan kebutuhan sesaatnya saja, ya. Dia lagi kelaparan, udah Anda kasih aja nasi sebungkus dari zakat, selesai. Tidak, itu adalah kebutuhan satu tahun. ya, maka dalam kasus orang seperti tadi, hitung kebutuhan setahunnya untuk dirinya dan orang-orang yang wajib dia nafkahi. Mungkin ada istri dia nafkahi, ada anak-anak yang belum balik masih dia nafkahi, atau mungkin orang tuanya bersama dia atau adiknya yang memang tidak mampu mencari rezeki, dia hitung semuanya. Keluar angka umpamanya 2 miliar kebutuhan setahun pokok. Ya. Dari yang 10 miliar tadi 2 miliar boleh dia tahan, yang 8 miliar ini dia salurkan kepada fakir miskin yang lain. Bagaimana caranya juga bukan 8 miliar suatu fakir miskin seperti tadi. Dia cek beberapa kekurangan selisih antara biaya hidup dengan pendapatan dari fakir miskin yang lain. Mungkin fakir miskin ini dapat 300 juta, fakir miskin ini 500 juta, yang ini 100 juta, ini 50 juta, ini 10 juta, sesuai kebutuhan, kekurangan kebutuhan tahunan mereka. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair Ustaz, yang terkait dengan pertanyaan yang kedua, untuk rumah beliau apakah ada kewajiban zakat? Tidak ada kewajiban zakat dari semua harta ini. Zakat itu adalah dikeluarkan dari harta yang halal 2,5%, itu dia yang membersihkannya. Kalau ini memang hartanya haram, tidak bisa dibersihkan dengan zakat. Ya, namanya sendal Anda terbuat atau pakaian Anda, jaket Anda terbuat dari kulit babi, bagaimana cara membersihkannya? Ya gak bisa dibersihkan, bersihkannya masukin ke dalam unggunan api dibakar. Ya, karena dia najis, 1000 kali pun Anda cuci tetap dia adalah kulit babi. Ya. Maka harta yang haram tadi tidak bisa dibersihkan dengan zakat. Dia hanya bisa disalurkan ke tempatnya tadi, bukan juga sebagai sedekah. Karena Allah tidak menerima sedekah dari harta yang haram. Itu hanya dalam rangka melepasnya dari sisi Anda, dari hak kepemilikan Anda diberikan kepada banyak tempat penyaluran tadi. Wallahu'alam. Baik, Masya Allah, jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian Pak Abdul Kifli yang ada di Jakarta. Semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat dan pencerahan bagi antum, dan semoga Allah berikan keberkahan bagi Bapak dan kita semua. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan yang berikutnya, yang ketiga, sebelum kami akan dari pesan singkat di 0218236543. Silakan. Baik, halo. Halo. Ya, silakan, sudah masuk. Halo. Ya, halo Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Alhamdulillah, di Sulawesi. Baik, Ahlan Ibu. Silakan Ibu, pertanyaannya. Mau bertanya? Ya. Mau bertanya? Bolehkah? Allah, Allah, terputus. Ibu yang ada di Sulawesi, mohon maaf sambungan teleponnya terputus. Ibu bisa hubungkan kembali. Silakan di line telepon 0218236543, Bu ya. Dan bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang lain, kami berikan kesempatan di sesi yang ketiga atau pertanyaan yang ketiga ini, silakan di 0218236543. Baik, kita akan kembali. Halo. Ya, silakan, sudah masuk. Baik, tampaknya terputus. Ya, halo. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Hamba Allah di Samarinda. Silakan, Ibu. Silakan. Ya, mau tanya Ustaz. Silakan. Fadhal. Saya beli tiket sebelum keberangkatan, uang sudah saya serahkan di travel. Itu setengah bulan sebelum berangkat. Kemudian pas saat saya mau berangkat, tiket ternyata belum ada. Kemudian dibelikan sama calo. Kemudian saya suruh nambah uang, itu saya wajib membayar atau tidak? Ibu, pada saat ibu menyerahkan uang, tiket tidak langsung ibu terima? Tidak. Ini kesalahan dari ibu. Seorang muslim adalah kaisun fatim, cerdas di dalam mengelola harta. Kalau ibu tidak, umpamanya tidak mengerti cara beli tiket, wakilkan harusnya mahjur ini. Masuk dalam pembahasan tadi. Tidak boleh dia berunang dalam hartanya untuk melakukan pembelian sesuatu. Harusnya yang membelikan tiket adalah anak atau suami atau adik laki-laki yang mereka ngerti cara menghadapi orang-orang seperti tadi. Jangan serahkan uang kalau tiket tidak mereka isut, tidak mereka terbitkan, tidak mereka setorkan ke Anda. Ya. Karena kalau tidak, ya banyak dalam sekarang, bahkan ibadah Anda pun, ibadah umroh pun Anda sudah bayar dengan diskon sekian persen, 50%, 40%, berangkat umroh 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun mendatang. Ya, Anda serahkan uang Anda tanpa Anda meminta kepada mereka tiket atau bookingan hotel di Mekah dan Madinah. Ya, percaya begitu saja. Dan karena murah tadi. Kemudian ternyata mereka berkasus 60 ribu sampai 80 ribu jamaah tidak berangkat untuk melakukan ibadahnya. Ini juga bagian daripada mahjur orang-orang yang seperti ini. Ya, para ulama menjelaskan, Allah bahkan memerintahkan farihanum maqbudah, bila kalian membuat akad tidak tunai, Anda menyerahkan harta Anda, maka terima wajib, minta kepada mereka barang jaminan yang Anda terima pegang. Anda serahkan uang, tiket Anda kan enggak langsung naik sekarang. Kecuali Anda langsung naik ke mobil, serahkan uang di tempat penjualan tiket di mobil tadi. Selain kasusnya, kalau ini tiket Anda berangkat nanti sehari, dua hari, tiga hari lagi, ini kan tidak tunai namanya akadnya. Ambil dari dia, Allah menyuruh farihanun maqbudah, ambil dari si penjual tadi sesuatu yang menjadi jaminan barang gadaian bisa Anda gunakan. Ya, maka dalam kasus tadi Anda dizalimi ibu. Cuman apa boleh buat, kalau Anda tidak bisa berangkat kecuali dengan menambah, tambah saja, nanti di akhirat mereka pasti membayar apa yang mereka ambil dengan cara yang zalim dari Anda. Wallahu li taufiq. Nah, insyaallah. Baik, demikian ibu ya di Samarinda, jadi jawaban Ustaz semoga bisa difahami dan menjadi pencerahan bagi kita. Jazakumullah khair wa barakallahu fiik. Baik, kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk dari pendengar kita di Bandung. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana cara membayar hutang kepada orang yang sudah tidak kita temui lagi? Demikian juga ahli warisnya, Ustaz. Mungkin bisa menjelaskan. Ya, baik. Bila Anda pernah mengambil hak orang lain atau menerima pinjaman dengan sukarela, dan umumnya yang tidak sukarela yang banyak, sering saya menyampaikan ke jemaah, ya, bagaimana dahulu di waktu sekolah SD, SMP, SMA atau kuliah, makan gorengan 5 bayar 2. Nah, itu biasanya jemaah ketawa. Saya bilang, ini yang ketawa berarti pengalaman. Banyak kehidupan kaum muslimin begitu di waktu mereka sedang muda, ya, jauh dari syariat Allah, tidak diajarkan mungkin juga oleh orang tua dan lingkungannya, ya, itu sering terjadi. Sekarang dia tahu bahwa dia dulu pernah makan hak orang dengan cara yang zalim, ingin bayar. Cari tukang gorengan, jangan ke tukang gorengannya, sekolahnya mungkin sudah tutup, sudah berubah nama dan segala macam. Ya, bagaimana dalam kasus seperti ini? Dalam kasus seperti ini, kalau jalannya panjang, dulu gorengan di masa kita berapa? 50 rupiah perak. Sudah dapat 50 perak. Bahkan dulu ada yang 5 perak. Ada yang gorengan 5 perak. Ya, apakah dibayar dengan 5 perak? Ingat dulu sering berapa? Ya udah perkiraan 1000 rupiah. Saya bayar 1000 rupiah. Ya tidak. Ini inflasinya dihitung. Masya Allah. Kalau gorengan sekarang dengan harga 3000, 4000, ya kali 4000 bukan kali 5 perak. Ya. Nah. Kemudian sedekahkan ini kepada, dan fal yatahal lisir qatar Nabi SAW. Itu kan sudah lupa berapa kali makan, berapa kali yang gorengan, berapa kali yang agak mahal dikit segala macam. perkirakan dan lebihkan. Ya. Kemudian kalau bertemu, alhamdulillah minta dia dibayar, minta dia halalkan kalau ada kekurangannya. Dan kalau ada berlebih, Anda sudah menghalalkan. Walad halal ba'dhum ba'd. Tidak sebagian yang lain menghalalkan pada sebagian yang lain. Bila sekarang kasusnya tidak ditemukan, perkirakan dan lebihkan, sedekahkan kepada fakir miskin atas nama orang yang Anda zalimi dahulu. Nah, Ustaz, jazakumullah khair atas jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana hukum free order? Free order, misalnya saya punya toko elektronik di mana toko saya ready stock untuk semua tipe, Ustaz, kecuali tipe dengan harga tinggi, di mana tipe tinggi itu yang kami pre-orderkan. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Kalau pre-order maksudnya adalah barang dia beli dari supplier dan barang itu tidak perlu dibuat dulu, ready stock juga di supplier, ini tidak boleh Anda jualkan sebelum barang Anda terima. Kalau Anda katakan pre-order tadi maksud Anda adalah bukan jual beli, ya. Kalau mereka bayar, itu uangnya adalah sebagai titipan di tangan Anda atau deposit di tangan Anda, nanti baru dikonversikan jadi harga, bukan DP. Nah, DP jual beli, ya. Sedangkan kalau DP jual beli, sedangkan barang belum Anda miliki, ya. Maka Anda katakan pesan, yang mau pesan silakan dulu tulis namanya ada berapa. Kalau mereka mengatakan, Pak, saya mau bayar tunai, beli sekarang. Tidak ada beli. Belinya nanti, akadnya nanti. Ini hanya perkiraan berapa yang akan saya beli dari supplier saya. Setelah Anda beli dari supplier, konfirmasi lagi. Yang mau beli sekarang, silahkan. Yang tidak mau jadi beli, tidak ada masalah. Akadnya setelah barang Anda terima dari supplier. Pada saat itu boleh berakad. Bagi yang sudah deposit uang, Anda katakan, ini yang mau berakad sekarang, maka silakan ambil uangnya atau silakan tinggal dipotong di debit uangnya dengan harga sekarang. Kalau kurang uang Anda, tolong tambah. Kalau uang Anda berlebih, ini saya kembalikan. Jelas. Masya Allah. Kecuali dalam akad istisna. Akad istisna itu barang itu butuh dibuat, umpamanya di proses pembuatan, umpamanya pre-order baju, baju perempuan menutup aurat yang panjang, yang abaya dengan model begini umpamanya, nah. Ya, pada berapa butuh dijahit dahulu, nah. Ini boleh dengan istisna paralel. Si calon pembeli minta buatkan ke Anda, Anda minta disponkan lagi ke supplier Anda, nah. Anda dengan diakadnya jual beli sekarang, boleh bayar di depan, boleh, gak ada masalah, ya. Atau boleh di belakang juga boleh, yang penting akadnya mengikat. Kemudian baru Anda buatkan, pesankan untuk dibuatkan. Ini boleh kalau istisna. Dan untuk akad, barang akad mengikat ini berarti tidak boleh tidak jadi, Ustaz. Tidak boleh tidak jadi. Beda kalau yang tadi, nah, mau jadi boleh, mau enggak ada masalah. Kalau ini mengikat, istisna mengikat. Nah, sama Anda pesan umpamanya nasi goreng. Anda bilang, "Bang, bawa itu dulu ya, saya muter-muter dulu." Terus Anda ditelepon oleh keluarga Anda buru-buru, ya. Itu wajib Anda bayar karena sudah berakad. Masalah dia sudah dingin, itu konsekuensi Anda. Nah. Ya. Jazakumullah khairan. Demikian pendengar yang bertanya, dan semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat. Barakallahu fik. Kami angkat pertanyaan dari Puji di Blora, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana hukumnya bila kita beli emas 1 gram di pegadaian, tapi emasnya belum saya ambil karena kami ingin mengambil emas tersebut setelah 5 gram, Ustaz? Jazakumullah khairan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati, sampai seterusnya, yadan bi yadin, mislan bi mislin. Fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnafu fabi'u kayfa syi'tum idza kana yadan bi yadin. Rasulullah mengatakan menukar emas dengan emas, perak dengan perak, itu syaratnya dua. Harus sama beratnya dan kemudian harus yadan biyadin tunai. Ini emas Anda yang lama, terima emas yang baru, tidak boleh ada jeda waktu antara serah dengan terima. Ya, dan harus sama gramnya. Walaupun punya Anda yang agak lama, ya, walaupun punya Anda karatnya lebih tinggi itu lebih rendah karatnya. Anda umpamanya karatnya 22, dia 20 tetap harus sama gramnya. Itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Bila berbeda jenis tapi masih satu kelompok ilat, menukar emas dengan perak, Rasulullah hanya mencatatkan syarat satu, yaitu harus yadan biyadin. Umpamanya Anda tukar 10 kg perak dengan 1 kilo emas, 10 kg perak Anda serahkan dengan tangan kanan, 1 kilo emas Anda terima dengan tangan kiri. Uang rupiah sekarang dan mata uang seluruhnya itu disamakan, dikiaskan, dianalogikan kepada emas. Karena emas di masa dahulu dinar adalah sebagai alat tukar atau sebagai mata uang. Ya, maka menukar emas dengan rupiah boleh dengan syarat tunai. Serahkan uang umpamanya 1 gram 7 juta. 700 ribu. Serahkan 700 ribu, terima yang 1 gram tadi. 1 gram. Dipegang, Ustaz. Iya, terima. Ya, kalau Anda katakan, "Pak, boleh enggak saya titip dulu sampai 10 gram atau 100 gram?" Dia mengatakan, "Boleh, Ibu." Tapi kalau Anda kalau si dia mengatakan, "Tapi kalau ada orang beli, Mas, boleh saya jual enggak?" "Boleh, Pak. Ini namanya bukan nitip. Ini namanya akad, Anda pinjamkan kepada dia, boleh dia manfaatkan." Ya, yang penting dia harus bayar kepada Anda pada saat Anda ingin mengambilnya. Ini boleh. Karena kalau nitip mungkin dia minta biaya titipan. Karena dia enggak dapat manfaat dari itu kecuali menanggung risiko kalau hilang dan segala macam. Ya. Maka kalau dia terima dan bisa dia putar kembali, dia mungkin lebih enak. Ini boleh dengan syarat tidak boleh ada pertambahan. Baik. Ada pun yang tadi dititipkan, tidak boleh si penitip itu menjualnya saja. Kalau nitip tidak boleh. Enak. Baik, Anda nitip mobil dijual sama tukang parkir. Atau direntalkan sama tukang parkir. Enak. Tadi mana mobil saya sebentar, Pak, itu lagi entar lagi 1 jam lagi datang orangnya. Cuma ngapain saya rentalkan, Pak? Enggak boleh lah. Nah. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan masih dari pesan singkat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, saya menyewa sebuah rumah dan ketika digali di teras depannya saya menemukan cincin emas. Masya Allah. Apakah cincin tersebut bisa saya manfaatkan atau itu tetap menjadi pemilik rumah? Jazakallahu khair. Anda akan nyewa. Nah. Berbeda kalau beli rumah. Masya Allah. Anda beli rumah lalu pas gali-gali dapat emas 5 kilo. Ya, ini Anda beli rumah dengan emasnya sekalian. Walaupun di sana ada emas, akadnya mengikut kepada pembelian rumah. Masya Allah. Nah. Ya, boleh menjadi milik Anda. Ya, tapi kalau Anda nyewa, bukan milik Anda. Bisa jadi milik penyewa sebelumnya, bisa jadi pemilik rumah. Walhasil ini Anda beritahukanlah kepada pemilik rumah. Pemilik rumah akan mengatakan, "Enggak, saya enggak pernah ada cincin di sana." Mungkinan pemilik yang sebelumnya. Anda beritahukan. Selama 1 tahun tidak ada yang mengaku itu milik dia. Ya, dalam pendapat yang kuat dari pendapat para ulama, ini boleh Anda sedekahkan atas nama orang tersebut. Bukan milik Anda juga. Jadi harus disedekahkan. Iya. Tapi jazakallahu khair, barakallahu fiik. Satu pertanyaan pesan singkat kami angkat kembali sebelum dari pertanyaan via telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana hukumnya anak-anak yang biasa memang membeli jajanan-jajanan di toko atau di warung-warung di sekitaran rumah, dan kita berikan uang tersebut dengan kembalian yang memang sudah biasa diberikan, kemudian kita lepas sendiri anak itu bertransaksi, apakah ini diperbolehkan? Sekolah kaya. Ya, ijma para ulama dari masa Rasulullah SAW sampai sekarang anak-anak tersebut bertransaksi sebesar yang biasanya mereka transaksikan. Dalam ayat tadi juga Allah mengatakan, "Wa btalul yatama," uji mereka. Bagaimana cara menguji? Tentu diberikan uang untuk beli barang, jual barang, beli barang, jual barang. Perkiraan dia sudah mulai untung berdagang, sudah ngerti dia cara berdagang, seluruh harta anak yatim tadi diserahkan kepada dia pada saat dia balik, ya. Dan kalau umpamanya jajan anak-anak 2.000, 5.000 rupiah, ya, ya anak-anak yang belum balik tadi, ya, itu suatu hal yang biasa di kalangan kaum muslimin. Tapi kalau anak jajan ke sekolah bawa uang 100.000, ya, atau dia beli jam tangan di rumah sekolahnya, di sekolahnya atau di toko, ini tidak boleh. Ya. Atau dia beli mobil, mobil-mobilan harga 1 juta, tidak boleh, tidak sah. Jazakumullah khair. Demikian pendengar yang menyampaikan pertanyaannya, jazakumullah khair. Kami berikan kesempatan selanjutnya via telepon. Silakan bagian yang bertanya di 0218236543. Baik, halo. Iya, silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, di mana? Ini dengan hamba Allah di Tangerang, Pak. Silakan, Ibu. Saya mau nanya, suami saya kan pernah kerja di restoran kambing. Itu restoran kambingnya, Pak, dia itu pakai sistem kerja dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Tapi di sana itu dibilangnya nasi putih sama air putih gratis, selebihnya bayar dengan upah selama 13 jam 62.000. Itu dikasih setiap sebulan sekali. Nah, kadaruah suami saya diberhentikan setelah 3 bulan karena suami saya dibilangnya tidak bisa menginap di sana karena dia mencarinya yang menginap stay di sana. Tapi apakah, pertanyaan saya, kalau misalnya dengan cara dia tidak memberi makan, hal kecuali dia memberi nasi putih dan air putih, kadangkala kalau ada gulai sisa baru dia kasih, apakah itu termasuk kezaliman pada suami saya gitu, Pak Ustaz? Ya, ya, terima kasih ya Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, pertanyaannya, seorang karyawan yang bekerja tidak dapat makan siang atau makan malam kecuali sisa dari yang tidak terjual di restoran tersebut, apakah ini kezaliman atau tidak? Tergantung akad di awalnya. Kalau akad di awalnya seperti itu, dikatakan oleh pemilik restoran, ya, seperti ini, Anda tidak bisa makan siang. Kalau mau makan siang seperti yang seperti tamu-tamu, bayar. Tapi kalau mau gratis nanti, ya. Maka al-muslimun ala syurutim, orang muslim memenuhi persyaratannya. Kecuali pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, membuat aturan bahwa setiap karyawan harus mendapatkan upah yang layak sesuai UMR dengan ada makan siang dan makan malam umpamanya, itu iya. Berarti suami Anda dizolimi dan berhak untuk memintanya, menuntutnya kepada PM perwenang. Wallah ta'ala a'lam. Baik, saya jazakumullah khairan. Demikian pendengar yang ada di Tangerang, jazakillah khair. Kami berikan kesempatan berikutnya, masih di line telepon 0218236543. Silakan, kita akan kembali. Baik, halo. Ya, silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan Umu Alma di Bekasi. Baik, silakan Umu Alma. Gini, saya mau tanya, Ustaz, beberapa tahun yang lalu kan saya punya, maksudnya saya tuh ngadain kayak acara event foto kontes gitu ya, Ustaz. Foto kontes itu apa maksudnya, Ibu? Jadi event foto kontes itu kayak misalkan ada yang daftar ngirimin foto, nanti kalau sudah menang dapat hadiahnya piala dan hadiah-hadiah gitu lah, Ustaz. Dari uang pendaftaran tadi? Nanti enggak, hadiahnya dari uang pendaftaran atau bukan? Yang hadiahnya iya, Ustaz. Jadi kalau misalnya dia menang, dia baru bayar gitu. Pada waktu dia ngirim foto tidak ada biaya sama sekali? Enggak ada. Terus hadiah dari mana? Hadiahnya tuh jadi setelah dia menang, dia bayar uang pendaftarannya, baru dari uang pendaftaran itu baru dibelikan hadiah gitu Ustaz. Jadi kalau yang gak menang gak bayar gitu. Sebentar, menang dia bayar uang pendaftaran, dari uang pendaftaran ini berikan hadiah. Iya. Berarti tidak ada hadiah dong. Nah itu yang saya mau tanya. Kan berarti kan uang dia sendiri untuk beli hadiah. Untuk itu kan, jadi kan sekarang saya kan sudah tahu hukumnya itu yang Ustaz ya. Iya, itu artinya membodohi orang, betul. Gimana Ustaz? Itu artinya membodohi orang. Anda mengatakan hadiah padahal uang dia sendiri Anda berikan kepada dia dan Anda potong sebahagian. Nah, hadiah ya. Dari mana? Ini akan mengandung kezaliman. Bila Anda bertobat kepada Allah, tinggal sampaikan kepada dia, kau maafkan atau tidak kezaliman tadi. Nah, masalahnya itu yang ikut itu udah banyak Ustaz, karena udah lama kan. Saya itu udah saking banyaknya gitu Ustaz, saya kan bingung mau minta maafnya itu gimana. Kalau bingung, seperti yang seperti saya jelaskan tadi, perkirakan berapa banyak orang yang Anda zalimi uangnya tersebut. Uang yang mereka terima sudah enggak ada masalah. Tetapi uang yang Anda ambil ya, yang bayar pendaftaran tadi kan ada selisihnya untuk biaya personal Anda. Ya. Ini yang Anda hitung dan berikan kepada fakir miskin, kemudian niatkan atas nama orang-orang yang Anda zalimi. Jadi misalkan biaya pendaftarannya 70.000 itu untuk saya belikan hadiah untuk dia. Separahnya berarti separahnya yang saya kalikan untuk disedekahkan gitu Ustaz. Ya. Demikian Mu'almah, bisa difahami. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Jazakallahu khairan. Masih kami berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya untuk satu pertanyaan terakhir mungkin di kesempatan pagi ini kami angkat. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ya, saya Umur Rafif di Jakarta. Silakan Umur Rafif. Iya, saya mau tanya Ustaz. Saya baru mengenal masa salam ini kita 2 tahunan. Dan suami saya kerja di kantor pajak. Dan saya baru tahu kalau kerja di kantor pajak itu haram. Saya pernah kasih video sama Ustaz Arwandi kan, terus kata beliau, beliau belum mengenal manhaj salaf Ustaz. Jadi ketika saya kasih video Ustaz Arwandi tentang keharaman kerja di kantor pajak, suami saya bilang kan belum ada keputusan dari MUI fatwanya tentang keharamannya gitu. Saya sekarang ini cuma bisa berdoa agar beliau dikasih hidayah sama Allah. Terus saya mau bertanya bagaimana tentang uang belanja yang diberikan suami saya kepada nafkah saya untuk anak-anak saya dan anak-anak saya. Ibu bisa, maaf ibu. Ibu memiliki pemasukan sendiri. Ya. Ibu memiliki pemasukan sendiri, income sendiri. Enggak ada Ustaz. Tidak ada. Perkiraan mampu ibu mencari nafkah sendiri? Berat, susah ya. Karena ada anak-anak kecil umpamanya. Iya Ustaz. Kalau susah dan Anda tidak punya harta juga, warisan dari orang tua dan segala macam yang halal. Ya. Kalau tidak punya sama sekali, berarti status Anda fakir miskin. Bagi fakir miskin, uang yang tadi halal, enggak ada masalah. Cuman kan bagi Anda halal, bagi suami Anda bekerja dapat murka dari Allah, kan tidak nyaman hidup. Maka yang sebaiknya Anda lakukan adalah selalu menasihati suami dengan baik dan selalu mendoakan kepada Allah agar Allah membukakan hatinya untuk mencari yang halal dalam kehidupan di bumi ini banyak. Baik, jazakillah khair umur. Demikian jawaban dari Ustaz dan semoga Allah berikan kemudahan bagi ibu dan bagi kita semua dalam mencari rezeki yang halal. Jazakillah khair barakallahu fiik. Dan ini menjadi pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini sebagai ikhtitam Ustaz. Fadhol. Ya. Allah Azza wa Jal telah membentangkan rezekinya kepada semua hamba dan makhluknya. Siapa yang mencarinya dengan yang haram, tentu dia akan mendapat murka Allah Azza wa Jal. Siapa yang meninggalkan yang haram dan mencari yang halal, Allah bukakan pintu tersebut. Dan janganlah berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jal. Kalau saja hewan yang tidak memiliki kecerdasan seperti yang dimiliki oleh manusia tetap mendapat rezekinya. Kalau kita lihat keong umpamanya, buat jalan aja lama dia untuk sampai kepada jarak 1 meter, tetapi mereka enggak mati, rezekinya sudah ditentukan oleh Allah. Apalagi kita yang memiliki kemampuan jauh di atas itu, ya, maka jangan berputus asa hidup di dunia dari rahmat Allah Azza wa Jal. Wallahu alaihi taufiq.